wis nasibe kudu kaya ngene. Duwe bojo kok ora tau ngapenake, seneng mureng omongane sengaja. Kudu tak terima bojoku pancen kalah. Terima kasih.